Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang terus menerus memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terhingga, sehingga wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di setiap hembusan nafas kita, kita hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kenikmatan yang sangat mulia, yaitu nikmat thalabul ilm, nikmat menuntut ilmu, yang hendaknya kenikmatan ini senantiasa kita jaga agar kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk meraih keutamaan-keutamaan besar yang ada di dalam ibadah yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu, yang tidak setiap orang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu, ya, dalam mempelajari agama, ya. Sehingga barang siapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan tersebut, maka jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Jangan sampai seorang menyesal atau dia mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah, ya. Dia mengganti kenikmatan menuntut ilmu dengan sedikit kenikmatan dunia, ya. Ini kerugian. Ya, kerugian. Nah, bagi seseorang apabila dia rela mengorbankan sesuatu yang mulia demi sesuatu yang lebih rendah kedudukannya, maka ini nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahlih, karya Syekhuna Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada Al-Faslu Al-Hadi Asyar, fasal yang ke-10, tentang hukmul ibadah al-mukhalitatu lirriya, pembahasan tentang hukum ibadah yang bercampur dengan riya, yang telah kita sebutkan beberapa keadaannya, ya. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, kemudian kita masuk pada keadaan yang ketiga, ya. Atau sebelumnya kita simpulkan bahwasannya keadaan yang pertama, apabila pendorong seorang untuk beramal, ya, antara mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan riya itu sejajar, sama, ya. Dia melakukan ibadah didasari karena ingin mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, juga menginginkan pujian dari manusia, menginginkan perhatian dari manusia. Riya, ya, ini sejajar 50-50. Maka yang seperti ini telah kita sebutkan bahwasanya amalannya batil, amalannya tidak sah. Adapun yang keadaan yang kedua, yaitu seorang melakukan amalan ibadah, pendorong pertamanya, ya ini pendorong awalnya ketika dia hendak beribadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul riya. Makanya seperti ini pula telah kita jelaskan rinciannya terkait dengan jenis ibadah apa yang dia kerjakan. Ya. Nanti insyaallah kita berikan kesimpulannya di akhir pembahasan bismillahi taala. Kemudian sekarang keadaan yang ketiga, yaitu aksul halati sabiqah, kebalikan dari keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang kedua tadi seorang beribadah ikhlas pada mulanya kemudian muncul riya, keadaan yang ketiga ini seorang melakukan ibadah memang dasarnya riya. Jadi dia melakukan suatu ibadah awalnya dikarenakan riya, hendak mencari perhatian manusia. Nah, wa huwa an yakuna al ba'itsu al awwal huwa riya, thumma ya'ridu lahu qalban niyyati lillah. Yaitu di mana seorang pendorong pertama dia melakukan ibadah adalah riya. Thumma yu'ridu lahu qalba, thumma ya'ridu lahu qalban niyyah. Kemudian muncul darinya niat yang berubah, yang tadinya riya, kemudian di pertengahan ibadah tiba-tiba niatnya terbalik, berubah menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seperti ini ya, qala Tabari rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Tabari sahibu tafsir rahimahullah di dalam kitab Tahdzibil Atsar, dalam Musnad Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, wa innamal makruhu min dzalika an yabtadi'ahu bin niyatil makruh ibtida'uhu biha. Ya. Dan hanya saja yang dibenci dari perkara itu, yaitu dari perkara ibadah, apabila seorang memulai dengan niat yang makruh, dengan niat yang dibenci, ibtida'uhu biha, dia memulai melakukan ibadah dengan niat yang dibenci tersebut, yaitu niatan riya. Aw ya'maluhu wa huwa fi hali syughlihi bihi ghaira mukhlishin lillah. Yaitu seorang mengamalkan suatu ibadah dalam keadaan ya dia sibuk dengan ibadah tersebut tidak ikhlas. Maka kata beliau, fadzalikal ladzi yastahiqqu 'amiluhu 'alaihi min rabbihil iqaba. Maka yang demikian itu ya, pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niatan yang jelek tersebut. Wa yubtilu an yakuna lahu 'alaihi minas tawab. Dan akan gugur, akan batal ya, apa yang ada padanya berupa balasan pahala. Ini tidak akan mendapatkan pahala. Nah, karena dia ketika melakukan ibadah sibuk menjalankan ibadah tersebut itu diiringi dengan riya. Wa bi nahwi alladhi qulna fi dzalika qala al mutaqaddimun min ahli al ilmi was salafi min ahli al fadl. Dan semisal yang kami sebutkan dalam hal tersebut yang dikatakan pula oleh para pendahulu dari kalangan ahlul ilm, ini para salaf, demikian pula orang-orang yang memiliki keutamaan ya, mereka berpandangan seperti ini. Nah, qultu, maka kata Syekh Muhammad Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah mengomentari perkataan Al-Imam Tabari rahimahullah, wallahir anna hadhil halah yashmuluha tafsil sabiq. Yang zahir, yang nampak bahwasanya keadaan seperti ini mencakup rincian yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu hukum yang ketiga ini sama hukumnya seperti hukum yang kedua. Ketika seorang mengamalkan ibadah, awalnya ikhlas kemudian riya, maka hukum ibadahnya sama rinciannya. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamal Muwaqqi'in, kata beliau, fa hadza la yuhtasabu lahu bima madha minal amal wa yuhtasabu lahu min hini talaban niyyatuh. Maka yang seperti ini dia tidak dihisab, tidak dihitung, ya, baginya apa yang telah berlalu berupa amalannya. Wa yuhtasabu lahu min hini talaban niyyatuh, min hini talaban niyyatuh, dan dia dihisab, ya, ketika niatnya itu berubah. Nah, yakni ketika dia mengamalkan suatu ibadah, ketika niatnya tidak ikhlas maka dia tidak dihitung. Ketika niatnya berubah ikhlas maka amalannya, ya, niatnya dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma in kanatil ibadatu la yasihu akhiruha illa bi sihhatil awwaliha wajabatil i'adatu kash-shalah. Kemudian apabila suatu ibadah tersebut itu tidak sah akhirnya kecuali dengan sahnya awalnya, ini suatu ibadah yang terkait antara awal dan akhirnya sebagaimana telah kita sebutkan, wajabatil i'adatu kash-shalah, maka wajib untuk diulang seperti salat. Wa illa lam tajib, kalau ibadah tersebut tidak terkait antara awal dan akhirnya maka tidak wajib untuk dia mengulang. Kaman ahrama li ghairillah thumma qalaba niyyatahu lillah 'indal wuqufi wat-tawaf. Seperti seorang berihram, ya, li ghairillah, dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatnya berubah. Ketika wukuf niatnya berubah menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika tawaf niatnya berubah. Makanya seperti ini wajib untuk dia mengulang manasiknya. Ya, karena ibadah haji masing-masingnya saling berkaitan seperti sholat. Maka ketika seorang melakukan ibadah sholat, ya, diawali dengan niat yang tidak ikhlas, kemudian tiba-tiba di pertengahannya ikhlas, wajib dia untuk mengulangnya karena sholatnya batal. Ya. Baik. Kemudian al-halatu rabi'ah, keadaan yang keempat, an yatra ar-riya'u ba'dan tiha'il ibadah, yaitu keadaan di mana riya itu muncul ketika selesai melakukan ibadah. Ini keadaan yang keempat, ya. Seorang melakukan ibadah ikhlas dari awal hingga akhirnya, kemudian selesai melakukan ibadah tiba-tiba muncul perasaan riya di dalam hatinya. Nah, fahal yu'assiru fil ibadah, apakah yang seperti ini mempengaruhi ibadahnya? Nah, fihi khilaf, maka dalam perkara ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi bada'il fawaid, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bada'il fawaid, balil ma'lum min qa'idati syara' anna ibtala ma waqa'a minal a'mali innama yakunu bi asbabi nasabaha Allah ta'ala mubattilatun li tilkal a'mal. Dan termasuk kaidah syariat yang telah maklum, kaidah syariat yang telah diketahui bahwasannya batalnya, ya, pembatal yang terjadi pada suatu amalan itu, ya, apabila sebabnya adalah sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab itu sebagai pembatal suatu ibadah. Ini kaidah. Ya. Jadi hukum asalnya ibadah itu tidak batal kecuali perkara-perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sebagai pembatal ibadah. Nah, seperti apa? Kariddati al-mubattilatu lil iman. Seperti riddah, seperti seorang yang murtad yang membatalkan keimanan. Ini jelas. Seorang yang murtad batal keimanannya dan batal pula seluruh amalan ibadahnya. Gugur. Wal hadatsu al-mubattilu lil wudu. Dan hadas yang membatalkan wudu. Wal islamu al-mubattilu lil kufri. Dan Islam yang membatalkan kekufuran. Wa taubatu al-mubattilatu li atsari dzunub. Demikian pula taubat yang membatalkan pengaruh-pengaruh dosa. Nah ini. Ya. Jadi Islam itu membatalkan kekufuran. Ketika seorang masuk Islam, ya, maka kekufurannya menjadi batal. Demikian pula taubat itu membatalkan dosa. Sehingga ketika seorang bertaubat, dosa-dosanya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambin kama la dzambalah." Seorang yang bertaubat dari suatu dosa seperti tidak ada dosa. Ini ya. Wa qaribun minhu al-mannu wal adza. Al-mubattilu lis-shadaqah. Dan yang dekat dengan perumpamaan ini seperti alman wal adza. Orang yang alman menyebut-nyebut pemberian, wal adza dan memberikan gangguan. Yang itu membatalkan sedekah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman, dengan menyebut-nyebut, ya, diungkit-ungkit. Nah, wal adza, demikian pula gangguan. Ini juga bisa membatalkan sedekah seorang. Ya, dia memberi tapi mengganggu seorang yang diberinya tersebut. Wa fir riya'i allahiqu ba'dal amal khilafun. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, dan riya yang muncul setelah amal ini terdapat khilaf tentang apakah itu membatalkan ibadah atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Fahadil asbabu ja'alah syari'u mubattilatun li atharil a'mal. Maka sebab-sebab ini itu dijadikan di dalam syariat sebagai perkara-perkara yang membatalkan pengaruh-pengaruh amal yang kita sebutkan tadi, ya, riddah, kufur, hadas, Islam, taubat, ini membatalkan amal yang sebelumnya. Nah, adapun riya yang muncul setelah seorang beramal, ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Wadhahir annahu la yu'athiru 'alaiha. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim atau kata Syekh Yasin rahimahullah, wadhahir, yang zahir bahwasannya yang demikian tidak membatalkan, tidak mempengaruhi seorang yang riya muncul setelah dia melakukan amalan, itu tidak mempengaruhi amalannya. Wala yubtiluha idza lam yakun huwallazi akhbaran nasa biha. Demikian pula yang demikian tidak membatalkan amalan tersebut apabila bukan dia yang memberikan khabar kepada manusia tentang amalan tersebut. Ya, artinya dia memang setelah melakukan suatu amalan tidak ada niatan dia untuk memperlihatkannya kepada manusia. Tidak ada usaha-usaha dia memperdengarkan, ya, ataupun menampakkan amalannya di depan umum, tidak ada. Tapi manusia mengetahui amalan yang dia kerjakan. Makanya seperti ini tidak pengaruh. Li amrain. Ini berdasarkan dua alasan, ya. Al-awwal, alasan yang pertama, annal ibadata tammatis sihhatu, sahihatu. Bahwasanya ibadah tersebut itu telah selesai dengan sah. Ketika seorang melakukan sholat ikhlas dari awal sampai akhir, ya sudah sah. Ya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Adabu Syar'iyyah Ibnu Al-Muflih, kata beliau, wa wujudur riya'u ba'dal faraghi wa wujudur riya'i ba'dal faraghi minal ibadah la yuhbituha. Dan adanya riya' setelah selesai melakukan ibadah itu tidak menggugurkannya, tidak menggugurkan amalan tersebut. Li'annahu qad tamma 'ala na'til ikhlas fala yan'atifu ma tara'a 'alaihi ba'dah. Karena dia telah selesai melakukan suatu ibadah dengan niat yang ikhlas. Fala yan'atifu, maka tidak diikutkan apa yang muncul setelahnya. Nah, ya. Yang muncul setelahnya yaitu tidak mempengaruhi apa yang telah dia kerjakan. Nah. La siyama idza lam yatakallafu idza lam yatakallaf huwa izharuhu. Atau huwa izharuhu. Terlebih apabila dia tidak membebani dirinya untuk menampakkan amalan tersebut. Wa tahaddutsu bih. Demikian pula dia tidak takalluf, ya, tidak berusaha untuk menceritakan amalannya. Fa amma in tahaddatsa bihi ba'da faraghihi wa adhharahu fa hadza mukhawwaf. Adapun apabila memang dia yang menceritakan amalan tersebut setelah dia selesai melakukan dan dia sengaja menampakkan amalannya, maka seperti ini kata beliau mukhawwaf, yang seperti ini dikhawatirkan, ya. Akan tapi kita tidak bisa menghukumi ibadahnya batal karena dia telah selesai melakukan ibadah dengan sempurna, dengan ikhlas. Wal ghalibu alaihi annahu kana fi qalbihi waqti mubashirat waqti mubashiratil amali naw'un riya. Dan besar kemungkinan, ya, orang yang seperti ini, orang yang selesai melakukan suatu amalan kemudian dia ceritakan amalannya, itu besar kemungkinan ada di dalam hatinya ketika sedang melakukan amalan tersebut ada sedikit riya di dalam hatinya yang mungkin dia tidak menyadari, sehingga selesai dia melakukan amalan, ya, muncul keinginan dia untuk menampakkan amalannya. Yang seperti ini dikhawatirkan jangan-jangan dia riya ketika melakukan amalan tersebut. Fa in salima minar riya naqasa ajruh. Maka apabila dia selamat dari riya, maka setidaknya amalannya berkurang atau pahala dari amalan tersebut berkurang kalaupun tidak batal. Nah. Wa qala San'ani rahimahullah, berkata al-Imam San'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, wa amma idza 'arada riya'u ba'da al-faradhi min fi'li al-ibadah lam yu'assir fihi illa idza dhahara al-'amalu lil ghairi wa tahaddutsu bihi. Adapun apabila muncul riya setelah selesai melakukan amalan ibadah, maka yang demikian tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh. Illa idza dhahara al-'amal lil ghairi wa tahaddutsu bihi. Kecuali apabila memang dia sengaja untuk menampakkan amalan kepada orang lain dan dia menceritakan amalan tersebut. Maka yang seperti ini, ya, dikhawatirkan. Nah, ini alasan pertama, ya. Alasan pertama mengapa suatu amalan yang telah selesai yang sah kemudian muncul riya itu tidak batal. Alasan yang kedua, anna riya'a yuqarinul ibadah. Bahwasanya riya itu biasanya mengiringi ibadah. Ya. Riya itu beriringan dengan ibadah, jadi berbarengan. Tidak ada seorang riya setelah ibadah, itu biasanya tidak ada. Biasanya orang riya ketika melakukan ibadah. Kama sarraha bidzalika ba'du ahli usul, sebagaimana yang diterangkan perkara tersebut oleh sebagian ahlul usul. Nah, ya, jadi riya itu kaidahnya berbarengan dengan ibadah. Taib. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi tariqil hijratain, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tariq al-Hijratain, kata beliau, anna riya la yakunu illa muqarinan lil amal. Bahwasanya riya itu tidaklah terjadi kecuali berbarengan dengan amal. Kalau sudah selesai amal ya sudah. Bagaimana seorang mau riya? Nah, paling yang ada ujub. Nah, ujub beda pembahasannya dengan riya seperti yang telah kita lewati. Ujub dengan riya beda. Ketika seorang selesai melakukan suatu amalan muncul ujub, perasaan bangga di dalam dirinya. Ini beda. Ya, itu bukan riya. Li'annahu fi'alun minar ru'yah. Karena riya tersebut ya yang merupakan wazan dari fi'alun dari kata ru'yah. Fi'alun riya'un allati sahibuha ya'malu liyarannasu 'amalah. Yang mana seorang pelakunya melakukan suatu amalan supaya dilihat oleh manusia. Nah, ya, supaya dilihat oleh manusia. Fala yakunu mutarakhian, sehingga riya itu tidak terjadi bersusulan. Ya, ini tidak terjadi setelah seorang selesai melakukan suatu amalan. Nah, ini ya kaidah yang penting untuk kita ketahui. Nah, maka selesai al-faslu al-hadi asyar, pasal yang ke-10 tentang hukum amalan yang bercampur dengan riya. Dan sekali lagi mungkin kita simpulkan bahwasannya suatu amalan yang tercampur dengan riya itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau niatan seorang melakukan ibadah antara ikhlas dan riya itu sama. Makanya seperti ini, apa hukumnya? Apa hukumnya Hamzah? Seorang melakukan ibadah niatannya riya dan ikhlas. Bagaimana ibadahnya? Hah? Batal atau sah? Hah? Wallahu alam. Sah. Dia melakukan ibadah niatnya ikhlas karena Allah dan ingin mendapatkan perhatian manusia. Bagaimana? Hah? Abdurrahim? Hah? Apa? Naam, ibadahnya batal, ya, apabila seperti ini keadaannya. Jadi 50-50 ya, 50-50. Ikhlasnya 50%, riyanya 50%. Yang seperti ini batal. Karena dia ya telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Tidak ada rincian ya untuk keadaan yang ini. Kemudian keadaan yang kedua yaitu seorang melakukan ibadah awalnya ikhlas kemudian muncul riya. Nah, ini bagaimana? Ini ada rincian. Untuk keadaan yang kedua ini ada rincian. Siapa bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Seorang melakukan amalan ikhlas awalnya, tapi kemudian muncul riya. Apakah amalannya batal? Hah? Siapa mau jawab? Tunjuk tangan. Hah? Batal? Hah. Ah, Imran, fadal. Imran. Gimana amalannya? Hah? Amalannya batal atau sah? Batal? Gimana? Faqih. Gimana keadaan amalannya? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Antum, Awang bisa jawab? Ah, dirinci. Apa rinciannya? Kalau dia berusaha menghilangkan riaknya, ya, tidak memudaratkan, ya, tidak memudaratkan. Kalau dia terus membiarkan riaknya, bagaimana? Dirinci lagi. Apa rinciannya? Naam. Baik. Kalau ibadah yang awal sampai akhirnya itu berkaitan, maka ibadahnya tidak sah seperti sholat. Kalau dia riya, tidak berusaha menghilangkannya, ya sholatnya tidak sah. Terus? Kalau tidak berkaitan? Naam. Kalau ibadah yang tidak terkait antara yang awal dengan akhirnya, maka sebagiannya diterima, sebagiannya tidak. Seperti apa contohnya? Sedekah. Seorang sedekah 100 ribu. Ya. 20 ribunya ikhlas, 80 ribunya riya. Ya. Maka yang diterima 20 ribu. Nah, 80 ribunya tidak diterima. Nah. Kemudian keadaan yang ketiga, seorang melakukan suatu amalan, awalnya riya, kemudian berubah menjadi ikhlas. Ini sama ya, rinciannya sama seperti keadaan yang ketiga. Dan yang terakhir, keadaan yang keempat, seorang melakukan ibadah ikhlas dari awal sampai akhir, kemudian setelah dia selesai melakukan ibadah muncul riya. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap ibadahnya, ya, tapi dikhawatirkan akan mengurangi pahala ibadahnya. Nah, baik. Jadi seperti itu ya rinciannya. Nah, perlu untuk kita ingat. Baik, kemudian kita masuk pada al-faslu tsani asyar. Fasal yang ke-12. Hukmu man ya'malu ta'ata sirran thumma yutli'u Allahu an-nasa 'alayha fayafrahu bidzalika wa yusarru. Nah, hukum seorang yang mengamalkan amalan ketaatan secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalannya di tengah-tengah manusia, fayafrahu bidzalik, sehingga dia pun menjadi senang dan gembira dengan apa yang diketahui oleh manusia. Ya, jadi seorang melakukan amalan ikhlas sembunyi-sembunyi, kemudian qadarullah amalan tersebut diketahui manusia dan dia senang. Nah, yang seperti ini apa hukumnya? Kata beliau rahimahullah, "Idza 'amilal 'abdul 'amala khalisan lillah, tsumma alqallahu lahu tsana'al hasan fi qulubil mu'minin bidzalik, fa fariha wastubshira bidzalik, fa hal yadhurruhu dzalik wa yubtilu 'amalah." Apabila seorang hamba melakukan suatu amalan ikhlas karena Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan pujian yang baik di hati kaum mukminin terhadap amalan tersebut, kemudian dia senang dan bergembira dengan perkara tersebut. Apakah yang demikian akan memudaratkan amalannya atau membatalkan amalannya? Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah 'ala thalathatil aqwal. Maka permasalahan ini para ulama juga berselisih pendapat. Ya, tentang seorang yang senang ketika amalannya diketahui manusia. Al-qaulul awwal, yang pertama. Pendapat yang pertama, anna hadza riyaun. Bahwasanya ini merupakan riya. Qala al-Qurtubi fi tafsirih, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, qala Sahlu bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, beliau menukil perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari, ini seorang imam, ya, yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan sikap yang wara, ya, al-imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, yang sering pula dinisbatkan oleh orang-orang sufi sebagai imam mereka, padahal bukan. Beliau adalah imam min a'immati salaf, imam al-sunnah wal jamaah, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang yang zuhud. Nah, kata beliau radhiyallahu anhu, nah, Di sini ada sedikit tanbih tentang ucapan Taradhi radhiyallahu anhu yang disematkan kepada selain para sahabat, ini apa hukumnya? Ya. Maka dijelaskan para ulama, hukumnya boleh. Ya. Hukumnya boleh. Nah, tapi secara khusus ucapan radhiyallahu anhu ini seringnya dinisbatkan kepada para sahabat. Tapi sekali-sekali kalau kita mengucapkan misalnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak mengapa. Demikian pula sebaliknya, ucapan rahimahullah ketika kita mengucapkan kepada untuk para sahabat, misalnya Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, maka yang demikian diperbolehkan pula, ya. Akan tapi yang lebih baik, yang lebih afdol tentunya mengucapkan taradhi, ucapan radhiyallahu anhu untuk para sahabat, dan rahimahullah untuk selain para sahabat. Kata beliau rahimahullah Sa'al bin Abdullah, ar-riya'u ala salasati wujuh. Riya itu ada tiga sisi. Nah, ahaduha yang pertama, an yaqida fi asli fi'lihi li ghairillah. Riya tersebut itu mengikat asal suatu amalan ibadah yang dilakukannya untuk selain Allah. Wa yuridu bihi an yu'rafa annahu lillah. Dan dia menginginkan dengannya untuk diketahui bahwasannya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada sinfun minan nifat wa tashakkuki fil iman. Maka golongan ini adalah golongan orang-orang yang nifat, orang-orang munafik, wa tashakkuki fil iman, dan golongan orang-orang yang memiliki keraguan di dalam keimanannya. Ini seorang melakukan ibadah, ya, itu dasarnya adalah untuk selain Allah, tapi dia hendak menampakkan seolah-olah dia melakukan ibadahnya karena Allah. Ini jelas munafik, ya, seorang yang munafik. Wal akhir yang kedua, yadkhulu fi syai'i lillah. Seorang melakukan ataupun masuk di dalam ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ittala 'alaihi ghairullahi nasyita. Kemudian ketika ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang melihat ibadahnya, maka dia pun menjadi rajin, menjadi semangat, ya. Yang dia ikhlas melakukan suatu amalan ibadah, kemudian karena diketahui manusia, ya, dilihat oleh manusia, dia pun menjadi lebih semangat. Fahada idza taba yazidu an yu'ida jami'a ma 'amila. Maka yang seperti ini kata beliau, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali seluruh apa yang dia amalkan kalau dia bertaubat. Nah, di sini beliau mengisyaratkan bahwasannya yang seperti ini amalannya batal, ya. Wasalif yang ketiga, dakhala fil amali bil ikhlas. Seorang melakukan amalan, ya, masuk di dalam sebuah amalan, dia ikhlas, wa kharaja bihi lillah, dan dia pun selesai ataupun keluar melakukan ibadah, dia pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'urifa bidzalik, kemudian diketahui, ya, amalan ibadahnya diketahui, ketahuan oleh manusia. Wa mudiha 'alaihi, akhirnya pun dipuji, ya, atas amalan tersebut. Wa sakana ila madhihim, dia pun tenang atas pujian mereka. Maka kata beliau, fahadzar riya'u alladzi nahallahu an. Maka ini riya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah, ini keadaan yang ketiga. Ya. Seorang yang melakukan amalan ibadah ikhlas, selesainya pun ikhlas, kemudian diketahui manusia, dia pun senang. Maka menurut pendapat Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, yang seperti ini merupakan riya, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Nah, afwan, tadi perkataan al-imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, yang berpendapat bahwa ini riya yang seperti ini. Maka dikomentari oleh al-imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-qultu, kata beliau, qawlu Sahal, ucapan Sahal, ya, Sahal bin Abdullah, wa thalithu dakhala fil amal bil ikhlas, ucapan beliau, ya, yang menyebutkan tentang keadaan ketiga seorang yang masuk dalam suatu amalan ikhlas dan keluarnya juga ikhlas, kata beliau, in kana sukunuhu wa sururuhu ilaihim litahsula manzilatahu fi qulubihim fayahmaduhu wa yujilluhu wa yaburruhu wa yanalu ma yuriduhu minhum min malin aw ghairihi fa hadha madhmum li anna qalbahu maghmurun farhan bi tila'ihim alaihi. Kata beliau, yang seperti ini apabila orang tersebut, ya, tenangnya hatinya dan senangnya dia, ya, ketika amalannya dilihat oleh manusia, dia senang dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan di dalam hati-hati manusia, sehingga mereka pun memuji dia dan memuliakan dia serta berbuat baik kepadanya dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari mereka berupa harta dan yang selainnya, fahadza mazmum, makanya seperti ini tercela. Ya. Jadi seorang yang telah melakukan amalan ikhlas kemudian diketahui manusia, dia senang dan di dalam hatinya muncul, ya, perasaan ingin dimuliakan, ingin disanjung, ya, ingin diperlakukan baik. Nah, makanya seperti ini mazmum. Karena hatinya itu tertipu dengan rasa senang karena diperlihatkan kepada mereka. Wa in kanu qad ittala'u 'alaihi ba'dal faragh, walaupun mereka melihat amalannya setelah selesai. Makanya seperti ini tercela. Ya. Fa amma man ittala'a Allahu 'alaihi khalqahu wa huwa la yuhibbu tila'ahum 'alaihi fa yusarru bi sin'illahi wa bi fadlihi wa bi fadlihi 'alaihi fasururuhu bifadlillahi ta'atan. Nah, keadaan yang kedua, apabila adapun seorang yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalannya kepada manusia dalam keadaan dia tidak senang untuk amalan tersebut dilihat oleh manusia. Fayusarru bisin'illah. Dia pun senang karena perbuatan Allah. Jadi, dia gembira, tapi gembiranya bukan karena manusia melihatnya, dia gembira karena Allah berbuat baik kepadanya dan dia gembira karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasururuhu bifadlillahi ta'atan. Maka kesenangan dia karena keutamaan dari Allah ini merupakan suatu bentuk ketaatan. Jadi bisa difahami, ya. Jadi seorang melakukan suatu ibadah sembunyi-sembunyi kemudian terlihat oleh manusia, ya. Dia pun senang, ya, karena manusia melihat ibadahnya, tapi dia senangnya karena Allah, bukan senang karena dilihat manusia. Dia senang karena ini merupakan karunia Allah atas dirinya, kebaikan Allah. Maka kesenangan tersebut merupakan ketaatan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya kalian bergembira, yang itu merupakan dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta dunia. Nah. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.